dalam ingatanku tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Cinta, mengapa singgah di hatiku? Terima kasih.